Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasifatu saja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Kita masih membahas permulaan bab rukun iman ya. Dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa iman seseorang itu ada 4 tingkatan ya. Tingkatan pertama, kedua, ketiga sudah ada di video sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke tingkatan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'uha imanu haqqin. Tingkatan keimanan seseorang yang keempat adalah keimanan hak, keimanan yang nyata. Wahuwa ru'yatullahi ta'ala biqalbih. Keimanan yang nyata adalah melihat Allah tapi dengan hati ya. Karena ya Allah itu tidak mungkin dilihat di dunia ini, hanya bisa melihat dengan hati saja. Wahwa makna qaulihim al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'. Melihat Allah dengan hati itu adalah yang dikehendaki dengan ucapan para ulama yang mengatakan bahwa seorang yang mengenal Allah, dia akan melihat Allah di segala sesuatu. Wahwa maqamul musyahadah. Nah, ini dinamakan maqam musyahadah ya. Musyahadah ya menyaksikan Allah. Wa yusamma haqqul yakin. Dalam istilah lain disebut dengan haqqul yakin. Jadi kalau di dua maqam sebelumnya itu ada istilah ilmu yakin, ada istilah ainul yakin. Kalau yang keempat ini namanya haqqul yakin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadith. Dan seseorang yang memiliki keimanan seperti ini, dia akan tertutup dari makhluk-makhluknya. Dia tidak melihat lagi makhluk-makhluk. Wa khamisuha imanu haqiqah. Yang terakhir, ada yang kelima juga ya. Yang terakhir ada namanya iman haqiqah, iman hakiki. Wa wal fana'u billah wa syukru bi hubbih. Iman haqiqah itu sudah lenyap ya, lenyap dengan Allah dan sudah mabuk kecintaan Allah. Fala yasyadu illa iyyah. Ya, tidak melihat apapun kecuali Allah saja. Kaman ghoriqa fi bahrin wa lam yara lahu sahilan. Orang yang berada di tingkatan ini, dia bagaikan seorang yang sudah tenggelam dalam lautan dan tidak melihat pantai ya, tidak melihat batas. Tidak melihat batas dari lautan itu. Wal wajibu ala sahsi ahadul qismainil awalain. Dari kelima tingkatan ini yang harus dimiliki oleh seseorang hanyalah dua tingkatan yang pertama. Amma salasatul uhar fa'ulumun rabbaniyah yakhusu biha may yasha'u min ibadihi. Untuk tiga tingkatan yang terakhir itu adalah ilmu yang khusus diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya yang dia kehendaki. Jadi kita tidak bisa mencari keistimewaan-keistimewaan tingkatan ketiga, keempat, dan kelima ya. Ainul yakin, haqqul yakin, dan yang terakhir ini tidak bisa didapatkan dengan usaha. Maksudnya kita tidak dituntut untuk mendapatkan hal itu. Kita hanya dituntut untuk memiliki iman ilmu bagian yang pertama dan iman ayan ya, bagian kedua. Sebab tadi tiga bagian yang terakhir itu murni pemberian dari Allah. Ahaduha antu'mina billahi. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bi antakta kita ala tafsil annallaha ta'ala mawjud qadimun bakin muhalifun lil hawadis. Iman kepada Allah itu maksudnya meyakini secara terperinci bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ada. Allah adalah zat yang dahulu. Allah adalah zat yang kekal. Dan Allah adalah zat yang berbeda dengan seluruh makhluk. Ini kitabnya miring ya, jadi kurang enak juga sebenarnya. Mustaghnin an kulli syai'in. Allah tidak membutuhkan makhluk apapun. Wahidun maha satu, Qadirun maha berkuasa, Muridun maha berkehendak, Alimun maha mengetahui, Hayyun maha hidup, Samiun maha mendengar, Basirun maha melihat, Mutakalimun maha berbicara, maha bersabda. Ya, jadi hal-hal ini harus diketahui secara terperinci ya. Sifat-sifat ini harus diketahui secara terperinci. Wa alal ijmali anna lillahi kamalatin la takanaha. Selain mengetahui secara terperinci, mengetahui dan meyakini secara terperinci, ada juga keyakinan yang hanya secara global saja, secara umum. Kalau keyakinan secara umum itu, seorang harus meyakini bahwa Allah memiliki kesempurnaan yang tidak terbatas. Kesempurnaan ini bentuknya bagaimana? Ya itu tidak harus diketahui. Yang penting Anda meyakini bahwa Allah memiliki kesempurnaan yang tidak terbatas. Ini secara umum saja, tidak perlu diperinci kesempurnaannya, wujudnya bagaimana, itu tidak harus. Wa'lam annal mawjudati binisbati lil istighna'i 'anil mahalli wal mukhassis wa 'adamihi arba'atun. Seluruh makhluk dipandang dari sisi membutuhkan tempat ya, membutuhkan tempat dan membutuhkan pencipta, itu ada empat ya. Membutuhkan tempat dan pencipta, atau tidak membutuhkan keduanya, itu ada empat. Ini bukan pembagian makhluk ya, pembagian sesuatu yang ada. Mohon maaf tadi saya salah. Sesuatu yang ada itu dibagi menjadi empat dari sisi membutuhkan atau tidaknya kepada tempat atau pencipta. Al awalu ma la yaftakilu lahuma ma'an wa huwa dzatullah. Yang pertama adalah zat yang tidak membutuhkan keduanya, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan pencipta, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani aksuhu wa huwa sifatul hawadis. Yang kedua membutuhkan tempat dan membutuhkan pencipta, yaitu sifat para makhluk. Sifat itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalkan manis, rasa manis itu kan tidak bisa sendirian. Tanpa ada gula, tanpa ada permen atau apapun, itu kan tidak bisa berdiri. Jadi sifat itu selalu membutuhkan tempat. Tempat itu namanya mahal. Rasa manis itu bertempat di dalam gula. Jadi manis itu sifat, gula itu mahal. Dan rasa manis juga ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atsalitsu ma yakumu bi mahallin dunal muhassis wa huwa sifatul bari ay alladzi yakhluqul khalqa wa yudhiruhum minal adam. Bagian yang ketiga adalah sesuatu yang membutuhkan tempat tapi tidak membutuhkan pencipta, tidak diciptakan. Bagian ketiga ini adalah sifat Allah ya, sifat dari Allah yang punya sifat al-bari. Al-bari ini artinya menciptakan makhluk dan memperlihatkan makhluk setelah tidak ada. Jadi sifat Allah itu kan bertempat pada zat Allah ya. Yang namanya sifat itu ya pasti bertempat pada zat, pada sesuatu. Tapi sifat Allah ini tidak diciptakan. Jadi membutuhkan tempat tapi tidak diciptakan. Ar-rabi'u aksuhu wa huwa dzatul makhlukin. Dan bagian yang terakhir, yang keempat, adalah kebalikan dari bagian yang ketiga, yaitu sesuatu yang diciptakan tapi tidak membutuhkan tempat, yaitu zat semua makhluk. Jadi zat itu ya benda, itu terjemah mudahnya ya benda. Jadi kan ada benda, ada sifat ya. Ada benda, ada sifat. Sifat ini selalu butuh kepada tempat ya. Tapi sifat ini ada yang diciptakan, ada yang tidak. Yang diciptakan adalah sifat makhluk, yang tidak diciptakan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat itu tidak membutuhkan tempat. Ya karena zat ini yang ditempati sifatnya. Dan ini ada yang diciptakan yaitu zat makhluk, ada yang tidak diciptakan yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ini faidatun, kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.